Alhamdulillah hamdan tayyiban katsira. Ayyuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tahida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihi al-karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من شدة عذابها أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون yang pertama kali kami wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh keberuntungan bagi mereka orang-orang yang muttaqun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka orang-orang yang beriman, kepada al-mukminun, supaya mereka bertakwa kepada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang datang dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perkara yang dikhabarkan, yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan adanya al-yaumul akhir yang disebut dengan al-yaumul qiyamah. Tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang keimanan, ya Muhammad akhbirni anil iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keimanan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab yang namanya al-iman adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada para malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada rasul-rasulnya, dan engkau beriman kepada yaumul akhir, yaitu yaumul qiyamah, dan serta engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka disebutkan oleh para ulama yang disebut dengan yaumul akhir adalah yaumul qiyamah, yang dimaksud adalah hari kiamat, yang mana manusia dibangkitkan pada hari itu untuk menghadap Allah Rabbul Alamin. Disebut dengan yaumul akhir dikarenakan la yauma ba'dahu, tidak ada lagi hari setelah itu. Dalam artian dijelaskan oleh para ulama, yastakiru ahlul jannah manazilahu wa ahlun nar manazilahu, yang mana ahlul jannah akan menempati kedudukannya di sorga, begitu juga ahlul nar, penduduk neraka, akan menempati tempat duduknya di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga la yawma ba'dahu, sehingga tidak ada lagi hari setelah itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang disebut dengan yaumul akhir. Tidak ada lagi hari untuk beramal. Adapun hari untuk beramal adalah fidari dunia, di negeri dunia ini. Oleh karena itu disebutkan di dalam suatu riwayat bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah menangis sehingga ditanya oleh sahabat yang lainnya, "Ma tabki? Apa yang membuat engkau nangis wahai Abu Hurairah?" Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menjawab, "Ma nabki ala amwalikum walakin nabki ala tulis safar wa qillati zad." Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Kami menangis tidaklah menangisi harta-harta yang kalian miliki, akan tetapi aku menangis adalah memikirkan tentang perjalanan yang sangat panjang dan sedikitnya bekal. Perjalanan ba'da mautihi, perjalanan setelah kematian adalah perjalanan yang sangat panjang sampai seorang hamba dimasukkan ke dalam al-jannah atau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka dijelaskan oleh para ulama, termasuk beriman kepada hari akhir, yaitu al-imanu bil-ba'ts, mengimani adanya hari kebangkitan, yaitu ihya'ul mauta, fayakumun nas li rabbil alamin, yaitu akan dihidupkannya kembali orang-orang yang telah mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka bangkit untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Bangkit untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun." Sesungguhnya kalian setelah itu lamayyitun, kalian akan benar-benar mati, akan benar-benar meninggal dunia. Kemudian setelah itu kalian akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka seluruh yang bernyawa pasti akan menghadapi al-maut, mu'minuhu wa kafiruhu, baik yang mukmin maupun yang kafir, mereka akan menghadapi yang namanya al-maut, akan merasakan yang namanya kematian, dan seluruhnya akan dibangkitkan nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Adapun orang-orang yang beriman, yang mereka istiqamah di atas keimanannya, yang mereka bersabar dan istiqamah di atas keimanannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan keadaan mereka. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Innaladzina qalu rabbunallah, thumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikah, alla takhafu wa la tahzanu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, yaitu mereka orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan keimanan yang sejujur-jujurnya, kemudian mereka istiqamah di atas keimanannya, mereka bersabar di atas keimanannya sehingga mati dalam keadaan istiqamah, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Tatanazzalu alaihimul malaikah," akan turun kepada mereka para malaikat. Kapan para malaikat tersebut akan turun? Yaitu inda sakaratil maut, tatkala orang tersebut menghadapi detik-detik kematian. Para malaikat rahmah mereka akan turun sambil mengatakan, "Alla takhafu ala tahzanu," janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Artinya kalian janganlah takut menghadapi apa yang ada di hadapan kalian. Jangan pula kalian bersedih apa yang kalian tinggalkan. Min amwalikum wa auladikum wa ghairihim. yaitu dari harta-harta yang kalian miliki, anak-anak yang kalian miliki, janganlah kalian bersedih untuk meninggalkan mereka. Wa abshiru bil jannah, maka berbahagialah kalian dengan al-jannah. Ini merupakan busrah bagi mereka, orang-orang yang istiqamah di atas keimanannya, mati dalam keadaan beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dihibur oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para malaikat mengatakan wa absyiru bil jannah, berbahagialah kalian bil jannah, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang telah dipersiapkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga di antara bentuk beriman kepada hari akhir adalah al-imanu bil hisabi wal jaza, mengimani tentang adanya hari al-hisab, hari perhitungan seluruh amalan-amalan manusia, baik amalan yang baik maupun amalan-amalan yang jelek, semuanya akan dihisab, semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu akan dibalas seluruh amalan-amalan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha, wa man jaa'a bi sayyiati fala yudza illa mithluha wa hum la yudlamun." Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, melakukan satu amalan kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut akan dibalas dengan 10 kali lipat dengan amalan kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang melakukan satu kejelekan dan tidaklah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali yang semisalnya, wahum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan membalas seluruh amalan-amalan hambanya, baik yang jelek maupun amalan-amalan kebaikan, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Tsumma ilaina iyabahum, tsumma alaina hisabahum." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kemudian kepada kamilah mereka akan kembali, dan kamilah akan menghisab, akan menghitung seluruh amalan-amalan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita untuk melakukan al-a'malus salihat, amalan-amalan salihat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk meninggalkan amalan-amalan sayyiat. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin, qal mubtadi'ati wal musyrikin wal kafirin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, thumma amma ba'd, ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Termasuk beriman kepada hari akhir dijelaskan oleh para ulama adalah al-imanu bil jannati wa nar, mengimani adanya yang namanya al-jannah, sorga, dan mengimani yang namanya an-nar, yang merupakan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-jannah adalah merupakan darun na'im, tempat yang penuh dengan kenikmatan, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meminta dan untuk bersegera menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kalian menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Surga yang seluas langit dan bumi, u'izzat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan untuk mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah al-jannah merupakan darun na'im, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga nabinya Muhammad s.a.w. supaya senantiasa berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-jannah, dan meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari an-nar. Karena yang namanya an-nar adalah merupakan darul adab, tempat yang penuh dengan adab, yang Allah persiapkan untuk mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang berbuat zalim, untuk mereka orang-orang yang melanggar syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي أُعِذَّتْ لِلْكَافِرِينَ, dan takutlah kalian kepada an-nar, takutlah kalian kepada nerakanya Allah, yang mana neraka tersebut u'izzat lil kafirin, yang telah dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka orang-orang yang kafir. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in adalah mereka orang yang terus berlomba-lomba untuk mendapatkan jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya didoakan, minta supaya didoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ahlul jannah, dan ada yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan amalan-amalan yang akan memasukkan ke dalam jannah dan menjauhkan dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang darinya adalah sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami suatu amalan yang akan memasukkan kami ke dalam al-jannah dan menjauhkan kami dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kebahagiaan yang hakiki. Tatkala seorang hamba dimasukkan ke dalam jannah dan dijauhkan dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang demikian telah Allah sebutkan, فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan yang hakiki bagi seorang mukmin adalah mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Aqimussalah.